السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Mohon maaf para pemirsa Niaga TV. Amma ba'du, alhamdulillah di pagi hari ini kita mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, bisa kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah beramal ibadah. Di pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala sebagai penjelasan ringkas atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Masih di dalam pembahasan tentang haji, Ibnu Naqib berkata, wa in jama'a, Ibnu Naqib rahimahullah berkata, wa in jama'a ba'da tahallulil awal lam yubsit hajjuhu. Apabila seseorang itu dia mencampuri istrinya setelah tahallul yang pertama, ini berarti dalam haji ya, ada tahallul pertama, ada tahallul yang kedua, maka hajinya itu tidak dihukumi rusak. Hajinya kita tidak hukumi rusak kalau dia mencampuri istrinya adalah setelah tahallul yang pertama. Hanya saja alaihi syatun, wajib atasnya membayar dam dalam bentuk menyembelih satu ekor domba. Ketika menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li'annahu lam yusadif ihraman tamman faqad faraga min mu'zami a'malihi. Karena ketika seseorang telah melaksanakan tahallul yang pertama, lalu dia bercampur badan dengan istrinya, maka dia tidak lagi dalam kondisi ihraman tamman, tidak lagi benar-benar dalam kondisi ihram, karena dia sudah selesai dari kebanyakan manasik yang harus dia kerjakan. Faqad faraga min mu'zami a'malihi. Artinya kalau orang sudah tahallul pertama ya, dia sudah hampir selesai. Kebanyakan rangkaian haji itu sudah dia laksanakan. Falam yu'assir al-fasad. Maka tidak sampai berakibat kepada rusaknya haji yang dia lakukan. Lalu dikatakan di sini, lalu kenapa dia harus membayar dam dalam bentuk menyembelih seekor domba? Dikatakan, li'annahu la yazalu mutalabbisan bin nusuk. Karena dia masih berada dalam rangkaian ibadah. Artinya belum benar-benar dia selesai dari ibadahnya. Jadi itu hukum bagi orang yang bercampur dengan istrinya berjima setelah tahallul yang pertama. Wa in jama'a nasiyan fala syai'a 'alaihi. Akan tetapi jika seseorang yang melaksanakan haji atau umrah dia bercampur badan dengan istrinya nasiyan, dalam kondisi lupa, ya tidak ingat, artinya dia lupa bahwa dia sedang ihram, fala syai'a 'alaihi, maka tidak ada apapun atas dirinya, ya tidak dihukumi rusak dan tidak ada juga kewajiban membayar dam kalau memang itu terjadi atas dasar lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami melakukan kesalahan dalam kondisi kami lupa. Dan Allah telah mengabulkan doa itu sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa yahrum alaihi an yatazawwaj aw yuzawwij." Dan juga diharamkan atas orang yang berada dalam kondisi ihram, baik ihram untuk haji ataupun umrah, diharamkan atasnya menikah. Dan juga diharamkan atasnya menikahkan. Menikah ya, dia sebagai seorang laki-laki, dia menikahi seorang perempuan. Atau menikahkan, statusnya sebagai seorang wali, dia menikahkan anaknya misalnya. Itu tidak diperbolehkan. فَإِنْ فَعَلَ فَالْأَقْدُ بَاطِلٌ. Dan kalau hal itu dilakukan, sedangkan dia kondisinya sedang ihram, maka akadnya adalah akad yang batil. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah, la yankihul muhrimu wa la yunkah. Orang yang ihram itu, kata Nabi, tidak menikahi dan tidak dinikahkan. Artinya tidak boleh dia menikahi ataupun dia menikahkan. Itu tidak diperbolehkan. وَيَكْرَهُ لَهُ أَنْ يَخْتُبَ إِمْرَأَةً. Sebagaimana orang yang sedang dalam kondisi ihram, makruh hukumnya dia melakukan khitbah, yaitu lamaran. وَأَنْ يَشْهَدَ عَلَى نِكَاهٍ. Begitupun makruh dia menghadiri atau menyaksikan acara pernikahan. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, sad dan lidzari'ah, untuk menutup pintu atau jalan yang bisa mengantarkan kepada yang haram. Hasyatan an yajurrahu dhalika ilal muharram, wahuan nikah. Karena kalau dia menyaksikan acara pernikahan, barangkali itu akan menarik dia atau menjadikan dia ingin melakukan hal yang sama, sehingga dia melakukan perkara yang dilarang atau diharamkan. Yang kelima, para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Ya, dari perkara-perkara yang dilarang saat ihram. Yang pertama kan memakai pakaian yang dijahit mengikuti bentuk tubuh. Yang kedua adalah memakai wewangian. Yang ketiga adalah memotong rambut atau mencukurnya atau menghabiskannya, menggundul. Yang selanjutnya, yang kelima, tadi yang keempat ya. Yang ketiga memakai parfum. Yang keempat bercampur badan. Yang kelima ini akan kita bahas, yaitu larangan berburu. Ya, larangan berburu. Jadi larangan yang pertama adalah memakai pakaian yang berjahit mengikuti bentuk tubuh kita. Lalu yang kedua adalah larangan memotong rambut. Yang ketiga memakai minyak wangi. Yang keempat larangan berjima. Ini yang kelima, yaitu yahrum an yastada kulla saydi barriyin ma'kulin. Diharamkan atas orang yang sedang ihram, baik haji ataupun umrah, berburu semua hewan buruan di darat yang bisa dimakan. Atau melakukan perburuan ma tawallada min ma'kulin wa ghairi ma'kulin. Berburu hewan yang merupakan campuran antara yang boleh dimakan dengan yang tidak boleh dimakan. Kalau ada campuran begitu ya, hewan apa namanya misalnya, apa tuh campuran antara yang boleh dimakan, kuda boleh dimakan. Lalu keledai tidak boleh dimakan. Ketika kuda dan keledai itu disilang, itu memunculkan jenis yang baru, yang biasa kita sebut dengan bigol. Ya, bigol. Bigol tidak sebesar kuda, tapi tidak sekecil keledai. Dia lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Itu kita sebut dengan bigol. Ya. Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala surah Al-Ma'idah. Di ayat yang pertama Allah berfirman, Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum. Telah dihalalkan atas kalian ya hewan ternak dan apa-apa kecuali yang dibacakan atas kalian. Ghaira muhillis sayd. Tanpa kalian menghalalkan hewan buruan wa antum hurum. Sedangkan kalian dalam kondisi ihram. Di surat yang lain, surat Al-Ma'idah ayat 96 Allah berfirman, Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Telah diharamkan atas kalian hewan buruan dalam kondisi kalian sedang ihram. Dalam surat Al-Maidah ayat 95 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Janganlah kalian membunuh hewan buruan sedangkan kalian dalam kondisi ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan. Dan barang siapa di antara kalian sengaja membunuh hewan buruan dalam kondisi dia sedang ihram, fajaza'um mislu ma qatala minan na'am. Maka balasannya dia harus membayar mislu ma qatala minan na'am, yang sepadan dengan hewan yang dia buru. Ya, jadi dia berburu misalnya rusa, maka dia harus membayar tebusan denda berupa hewan ternak yang kira-kira nilainya sama dengan rusa tersebut. Lalu muncul pertanyaan, siapa yang menentukan kadarnya? Siapa yang diberikan hak untuk menaksir kadarnya? Allah berfirman, yahkumu bihi dzawa adlim minkum. Maka yang menghukuminya adalah dua orang yang adil di antara kalian. Hadiyam balighal Ka'bah, berupa sembelihan yang akan dibawa ke Mekah untuk disembelih, kemudian dibagikan kepada fuqara'u al-haram. Au kafaratun ta'amu masakin. Atau boleh juga misalnya, hakim memutuskan bahwa Anda telah membunuh rusa. Anda harus membayar dam berupa satu ekor, misalnya maiz, yaitu kambing, usia 2 tahun. Lalu dia cari, ternyata dia tidak dapat itu, maiz tersebut. Maka dia boleh ganti dengan memberi makan orang miskin. Berapa harga maiz? 3 juta. Maka dengan uang 3 juta itu dia memberikan makan orang miskin. Au adlu dzalika siyaman liyadzuqa wabala amrihi. Atau kalau dia tidak mau memberikan makan, dia berpuasa sejumlah orang yang dia berikan makan tersebut. Ya, ada lagi pendapat ulama mengatakan satu mud per satu mud dari uang yang dia beli dari hewan, dari nilai hewan yang dia buru, maka sebanyak itulah dia melaksanakan ibadah puasa. Jelas para pemirsa Niaga TV ya. Jadi larangan yang pertama, memakai pakaian yang berjahit. Larangan yang kedua adalah memakai wewangian. Larangan yang ketiga adalah memotong atau mencabut atau mencukur ya rambut dan bulu yang ada di tubuh. Yang keempat adalah larangan berjima. Dan yang kelima adalah larangan berburu dalam kondisi kita sedang ihram. Fa in mata fi yadihi aw atlafahu aw atlafa juz'ahu lazimahul jaza'. Apabila hewan buruan mati di tangannya, atau dia menyebabkan hewan itu mati, atau menyebabkan hilangnya bagian tubuh hewan tersebut, maka dia harus melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan oleh syariat. Apa itu? Fa'in kana lahu mislun au fa'in kana lahu mathalun au mislun minan na'ami wajaba misluhu minan na'am. Apabila hewan yang dia buru adalah hewan yang memiliki keserupaan dengan hewan ternak, maka dia wajib ya membayar denda berupa hewan ternak tersebut. Wa yukhayyaru bainahu wa baina ta'amin biqimatin, atau boleh juga dia memberikan makan orang miskin sesuai dengan nilai hewan yang dia buru. Wa baina shaumin likulli muddin yaumun. Oh, ini berat ya. Atau berpuasa per satu mudnya satu hari. Artinya berapa orang yang kita kasih makan, maka sejumlah itulah kita berpuasa. Dalilnya tadi sudah kita bacakan, suratul Maidah ayat 95. Lalu dikatakan di sini, wa in lam yakun lahu mithlun wajabatil qimatu. Apabila hewan yang dia bunuh, yang dia buru, tidak memiliki yang serupa dengannya, maka dia wajib membayar nilainya. Illa fil hamam. Illa fil hamam. Wa ma'abba wa hadar fasyatun. Kecuali kalau burung merpati. Atau semua hewan yang memiliki paruh. Atau semua hewan yang mengeram. Fasyatun. Maka dendanya adalah satu ekor domba. Ini khusus untuk apa? Burung di tanah haram itu kan banyak burung merpati. Kalau kita misalnya mengambil, menangkap, lalu mati itu. Atau kita bakar misalnya. Kita bakar dalam arti dimasak, digoreng misalnya. Ya, itu harus membayar denda. Apa dendanya? Fasyatun. Yaitu satu ekor domba. Dalilnya cukup panjang. Apa yang diriwayatkan dari Nafi Ibnu Abdul Harith radhiyallahu ta'ala an. Di situ dikisahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melaksanakan umrah, lalu dalam peristiwa umrah tersebut beliau memasuki satu ruangan, lalu di situ ada burung, tidak sengaja burung itu terkena, beliau menjatuhkan pakaian lalu pakaiannya kena burung, lalu burung itu ketakutan lalu terbang, ternyata burung itu malah disergap oleh apa, ular. Maka saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an membayar fidyahnya berupa membayar dam berupa satu ekor domba, dan tidak ada para sahabat yang menyelisihi pendapat Umar bin Khattab tersebut. Lalu dikatakan, "Tsumma in syaa'a yukhrij bil qimati ta'aman." Boleh juga dia mengeluarkan nilainya berupa makanan. Au yasumu likulli muddin yauman, atau berpuasa setiap mud. Ini yang besar yang saya bilang tadi, satu mud. Ya, satu mud. Satu mud itu kalau bayangan kita para pemirsa Niaga TV, itu kan satu sok itu adalah takaran yang wajib kita keluarkan ketika kita bayar zakat fitrah, satu sok. Satu sok atau dalam kilo kalau yang saya lihat di sekitar saya 2,7 satu sok. Nah, satu sok itu adalah arba'atu amdad. Dia setara dengan 4 mud. Ya, setara dengan 4 mud. Artinya kalau kita harus mengganti dengan nilai satu ekor kambing misalnya yang harganya 2 juta, maka tinggal dihitung 2 juta itu dibelikan makanan dapat berapa kilo. Setelah kita ketahuan berapa kilo, nanti dikonversi kepada berapa mut yang muncul. Maka berapa jumlah mut yang muncul per satu mutnya itu adalah puasa satu hari. Dalam kasus tadi apa? Berburu hewan, buruan dalam kondisi sedang ihram. Lalu dikatakan di sini, وَيَحْرُمُ ذَلِكَ كُلُّ وَيَحْرُمُ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى alar rajuli wal mar'ati, diharamkan itu semua baik atas laki-laki ataupun perempuan, illa fi'lat tajarrudi minal makhiti wal kashfur ra'si, kecuali melepaskan pakaian yang berjahit dan membuka tutup kepala, tentunya itu khusus bagi laki-laki. Fayakhtassu wujubuhu alar rajul, maka kewajiban itu hanya untuk laki-laki. Walakin yalzam al-mar'ah kashfa wajhiha. Tapi wanita wajib membuka wajahnya, bukan kepalanya. Ya, bukan penutup kepala, tapi wajahnya. Fa in aradat as-satra anin nasi sadalat alaihi syai'an bi syartin an la yamas wajhaha. Kalau dia tidak mau wajahnya terlihat oleh orang lain, boleh saja dia menguraikan kain dengan syarat kain itu tidak menyentuh wajahnya. Fa'in massahu min ghairi ikhtiyariha lam yadur. Kalau dia tidak sengaja tersentuh kulitnya, maka tidak masalah. Walil muhrim hakka ra's. Walil muhrimi haqqu ra'sihi wa jasidihi wa jasadihi bi azfarihi bihaitsu la yaqta'u sya'ran. Dan orang yang sedang ihram itu boleh dia menggaruk kepalanya atau menggaruk badannya dengan menggunakan kuku, tapi dengan syarat tidak menyebabkan apa, lepasnya rambut. Walau qatalal kumal. Kumal. Kalau seseorang mendapatkan kutu misalnya, lalu dia bunuh kutu itu, apa yang harus dia lakukan? Yukrah an yafliyal muhrim ra'sahu. Dimakruhkan seorang yang sedang ihram mencari kutu saat ihram. Fa'in qatala minha kumlatan nudiba an yatasaddaq walau biluqmatin. Dan kalau dia membunuh kutu itu, ya walaupun hanya satu misalnya, maka disunnahkan atasnya bersedekah walaupun dengan satu lukmah. Satu apa namanya? Satu lukmah, satu. Bukan satu genggaman namanya. Jadi kalau kita makan ada lukmah, satu suapan. Ya walaupun hanya dengan satu suapan. Ini para pemirsa Niaga TV, lima hal ya yang diharamkan saat kita ihram. Yang pertama adalah memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua adalah memakai wewangian. Yang ketiga adalah memakai memotong rambut atau bulu yang ada di tubuh. Yang keempat adalah berjima ataupun menikah ataupun menikahkan atau melamar dan lain sebagainya. Dan yang kelima, yang terakhir yang baru saja kita bahas adalah saat kita ihram dilarang kita melakukan berburu ya, berburu. Allah alam bisawab, para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, ini beberapa poin yang bisa kita bacakan di pagi hari ini. Jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.

ya itu masih bisa, artinya tidak boleh tayamum. Tayamum itu kata para ulama secara umum terbagi menjadi dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah falam tajiduma'an, ya kalian apa namanya tidak mendapatkan air, ya. Yang kondisi kedua adalah sakit, famankana minkum maridun au ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Apabila kalian sakit atau dalam kondisi safar sehingga tidak menemukan air, maka boleh tayammum. Maka selama masih ada air, harusnya dia menggunakan air. Lalu bagaimana? Tapi kan dingin. Bisa dihangatkan atau tidak? Dihangatkan misalnya, ya. Kecuali kalau memang tidak ada solusi, dia berada dalam kondisi yang sangat sulit, yang kalau dia menggunakan air maka akan muncul bahaya yang hebat, yang membahayakan fisiknya, bisa menyebabkan bertambah parah sakitnya misalnya, atau jadi lama kesembuhannya dan lain sebagainya, maka diperbolehkan. Tetapi kalau tidak ada bahaya yang mengancam, hanya dingin saja, maka hukum asalnya tidak boleh sekali lagi bertayamum kecuali dengan dua sebab, yaitu sakit alias tidak mungkin menggunakan air, dan yang kedua tidak mendapatkan air. Allah alam bissawab. Lalu yang kedua, di bulan Ramadan karena waktu lebih lama siangnya dari malam, apakah boleh dia bayar fidyah kalau ada yang tidak dilaksanakan? Oh, tidak bisa. Kalau fidyah itu hanya untuk kakek-kakek, nenek-nenek, atau orang yang sakit, yang tidak ada harapan kesembuhan. Ya, dia tetap wajib berpuasa. Ya, dia harus tetap berpuasa, kalaupun nanti di pertengahan siang dia merasakan misalnya kondisi yang sulit, yang dia tidak bisa menahan, dia khawatir akan celaka gara-gara itu, misalnya dehidrasi yang ekstrim, yang parah, mungkin saja dia berbuka, tapi bukan membayar fidyah, tapi membayar qadha, mengganti di hari yang lain. Ya Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketika ihram seorang perempuan mengganti niqabnya dengan masker? Jangankan masker, niqab saja yang bagian dari syariat tidak boleh dipakai. Ya, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa seorang wanita tidak boleh ketika dia sedang ihram dia menggunakan niqab, ya, dia menggunakan apa, penutup wajah, yaitu tidak diperbolehkan. Ya, apa kemarin kita bahas, dikatakan di sini dikatakan bahwa wanita ya dilarang menggunakan apa? Menggunakan niqab. Begitupun kufazain, ya, melepas apa? Sarung tangan. Itu kemarin sudah kita bahas. Itu pun tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan masker, ya? Nanti masker tinggal dilihat apa namanya? Apakah ada tujuan tertentu? Kalau ada tujuan tertentu, misalnya seperti kemarin kasus apa namanya, kasus COVID, ya, COVID-19, ya, ini adalah satu kasus yang apa namanya di luar kebiasaan, terjadi pandemi dan lain sebagainya, maka tentunya ya bisa saja nanti para ulama menghukuminya sebagai satu kondisi yang tidak biasa, yaitu kondisi yang darurat. Tapi dalam kondisi seperti sekarang, di mana pandemi dianggap sudah berakhir, maka tidak boleh menutup wajah baik dengan niqab, apalagi dengan masker. Ya, kalau sampai dia sengaja menutupnya dengan niqab atau masker, maka dia wajib membayar dam, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Ibu. Begini, Ustaz, Ustaz, tentang ada saya sering dengar katanya kalau kita, katanya ada Rasulullah bersabda. Bagaimana, Ibu? Mohon diulang dengan jelas. Kalau oh gitu. Barang katanya gini, ada Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberitakan satu zat kepada yang lain, maka haram baginya itu merasakan. Barang siapa yang memberitakan bulan Rajab kepada orang lain, maka haram atasnya api neraka. Iya, apakah ada hadisnya atau ada dalilnya? Baik, ada lagi Ibu pertanyaan. Gini, apakah yang orang yang telah berita ini benar atau tidak benar? Apakah orang yang menyebarkannya itu, apa hukumannya kalau berita ini benar disebarkan? Gitu, Ustaz? Kalau dia tahu itu tidak benar, lalu dia sebarkan. Nah, apa akibatnya untuk orang tersebut dan menyebarkannya gitu. Baik, itu saja Ibu ya. Yang kedua gini Ustaz, saya ada membaca dalam Al-Quran, kan saya misalnya ada dua buah Al-Quran gitu ya. Ada dua apa Ibu? Di dalam Al-Quran gitu ya, saya temukan di surah Al-An'am. Al-An'am? Al-An'am. Al-An'am. Al-An'am ayat 60. Iya, terus saya kan punya dua buah Al-Qur'an gitu ya, Ustaz. Kok di bacaan yang setiap angkutin tuh Ustaz, kok huruf Q-nya tuh berlainan gitu Ustaz. Di angkutannya satu kayak huruf K. Gimana Ibu, saya tidak mendengar dengan jelas. Surat Al-An'am ayat 60 kenapa? Kan ada bacaan yang wah dual di yap angkutum, yap angkutum tu, yeah. Di binaha semua yap angkutum, yeah. Urutkan urutkannya tu di Al-Quran yang satu tu seperti huruf K gitu, terus yang di Al-Quran yang satunya huruf K tapi seperti huruf S gitu, apa boleh benar? Itu cara penulisan itu saja Ibu, itu cara penulisan huruf tidak masalah. Oh tidak masalah ya, oh baik. Gitu yang seperti ya. Oh ya, terima kasih Ustaz. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, saya juga dapat broadcast ya. Saya juga dapat WA dari grup-grup bahwa barang siapa yang memberitahu masuknya tanggal 1 Rajab, maka akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Kalau saya tidak salah kurang lebih begitu. Ya, jadi ada apa namanya? Ada hadis ya yang disebarkan bunyinya ini saya dapat. Ahad tanggal 22 malam Senin ba'da maghrib insyaallah sudah masuk 1 Rajab. Rasulullah bersabda barang siapa yang memberitahu 1 Rajab kepada yang lain maka haram api neraka baginya. Ini wallah alam bisaw hadis palsu. Yang saya ketahui ini adalah hadis palsu ya. Bunyinya barang siapa yang memberitahukan berita 1 Rajab kepada yang lain maka haram baginya api neraka. Lalu dia berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar la haula wala quwata illa billah sampai akhir, tentunya ini adalah hadis-hadis yang palsu. Dan hadis palsu tentunya tidak boleh kita sebarkan. Ya, Rasulullah dalam hadisnya berkata, "Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dengan sengaja dia berbohong atas nama Nabi, maka persiapkanlah tempat duduk dia nanti di atas api neraka. Ya Allah alam bissawab. Oleh karena ini hati-hati ya, kita tidak langsung tergesa-gesa menyebarkan satu pesan yang ada di WhatsApp, tetapi bagus seperti Ibu ditanyakan dulu untuk mengetahui kebenaran, apakah benar itu sabda Nabi ataukah tidak benar ya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa bedanya antara mencela dan mengumpat? Ini mungkin dalam bahasa Indonesia ya. Apa namanya, kalau dalam bahasa Arab apa itu? Humazatil lumazah kalau saya tidak salah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ayat pertama di surat apa? Al-Humazah ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailul likulli humazatin lumazah. Ya, celakalah orang-orang yang apa namanya dia mencela dan mengumpat. Dikatakan di sini wailun celakalah likulli humazatin lumazah. Syekh Sa'di berkata, alladhi yahmaz an-nasu bi fi'lihi. Jadi kalau humazah itu dengan perbuatan, misalnya dengan mata yang kita ngelihat orang lalu mata kita beginikan, ekspresi wajah kita buat tidak suka dan kita tidak mengucapkan apapun. Nah, itu kata Syekh Sa'di itu humazah. Adapun lumazah, yalmazuhum biqaulihi. Ya, yaitu melakukan penghinaan kepada manusia dengan lisan, itu bedanya. Ya, beda antara apa? Mencela dan mengumpat. Ya, kalau humazah itu dengan perbuatan. Ya, kalau lumazah itu dengan ucapan. Ancamannya apa? Ancamannya itu wail. Ya, celakalah neraka wail. Ya, celakalah bagi orang yang melakukan umpatan dan celaan, dan ancamannya jelas. Ya, narullahil muqadah. Ya, mereka akan dimasukkan ke dalam api yang menyala, allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sungguh api ditutup rapat. Allahu Akbar, ditutup rapat. Kayak panci presto terbayang para hadirin. La haula wala quwata illa billah. Fi 'amadin mumaddadah. Dan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Itu ancamannya. Allah alam bissawab. Saya bekerja sebagai litbang. Saya mengerjakan kerjaan saya berhari-hari sampai akhirnya dipresentasikan. Saya mengerjakannya bersih dengan aplikasi dan Windows Ori. Tapi saat saya mempresentasikan, saya pakai komputer berwindows bajakan di kantor untuk print hasil saya agar memudahkan atasan memeriksa. Waktu itu saya buru-buru, saya lalai pada waktu itu biar saya bisa saja tidak perlu diprint. Apa kerja mempengaruhi gaji saya? Saya rasa tidak sampai seperti itu ya, tidak sampai mempengaruhi gaji, hanya saja memang kita harus menghormati hak-hak cipta. Ya, dalam Islam, Islam tidak menafikan adanya hak cipta. Ya, al-muslimuna ala syurutihim, orang Islam itu adalah sesuai atas syarat-syarat yang mereka buat. Ya, selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga mengharamkan yang halal. Artinya, kalau memang seseorang menciptakan sesuatu lalu dia membuat hak paten, maka kita tidak boleh melanggarnya. Apalagi itu sudah diatur oleh negara dan itu tidak boleh dilanggar ya. Allah alam bisa. Kalau sampai kita tidak sengaja, kita tidak tahu, ya atau kita tergesa-gesa tidak ada pilihannya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisa. Adakah pertanyaan dalam Al-Qur'an man rabbuka? Yang saya tahu tidak ada, itu ada dalam hadis yang saya tahu ya. Yang saya tahu itu adanya dalam hadis Nabi. Tapi dalam Quran adanya firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, baik di dunia ataupun di akhirat. Artinya kata para ulama, orang-orang yang beriman itu akan bisa menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat. Dengan dalil ayat tadi, bahwa Allah yuthabbitul ladina amanu. Allah akan menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap, baik di dunia maupun di akhirat. Allah alam bissawab. Apakah hanya hari Jumat saja kita dianjurkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi? Ya, secara khusus hari Jumat. Tapi di hari lain pun silahkan diperbanyak. Jika ada wanita yang tidak ikut sholat Jumat di masjid, kemudian wanita tersebut juga berdoa bertepatan dengan waktu khatib duduk sejenak pada akhir khutbah pertama. Ya, pendapat yang paling kuat, waktu yang mustajab itu bukan antara dua khutbah, tetapi pendapat yang paling kuat kata para ulama, sebagaimana dalam hadis, waktu yang mustajab itu adalah ba'dal asar, yaitu setelah asar. Itu pertanyaan ketiga. Ba'da asar di hari Jumat ada waktu mustajab berdoa. Apakah waktu berdoa setelah asar di hari Jumat tersebut, apakah kita harus berdoa dalam masjid? Di mana saja berdoa. Tidak ada batasan tempat. Allah alam bisa. Apakah ada dalil sahih tentang anjuran membaca dan menghafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi? Iya, ada hadis yang menganjurkan kita menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Ya. Allah alam bisa. Kalau setelah salat wajib ada uzur sebelum zikir, apakah dibolehkan zikir setelah uzur selesai? Enggak ada masalah. Laksanakan saja dulu hajatnya, kalaupun ingin ke belakang, baru setelah itu berzikir. Allah alam bishawab. Bagaimana kalau yang biasa memakai cadar pada waktu tawaf? Ya dibuka cadarnya. Itu memang dibuka. Orang yang tawaf tidak memakai cadar. Allah alam bishawab. Saya dari Tasikmalaya mau bertanya, waktu ibadah umrah melakukan pelanggaran, yaitu memakai jaket atau peci setelah niat ihram, karena lupa sudah bayar dan seandainya tidak dibayar damnya, apakah ibadahnya diterima? Sudah bayar, alhamdulillah. Jika tidak dibayar damnya, apakah ibadahnya diterima atau tidak? Allah bisa membayar dam, tentunya wajib ya, membayar dam wajib. Ya kalaupun masih diterima ya, tetapi tidak sempurna ya, karena dia melakukan pelanggaran. Ada berkurang nilai pahalanya ketika dia tidak membayarnya, maka hendaknya dia membayar ya, membayar dam tersebut. Ya Allah bisa. Apakah anjuran mengusap tengkuk bagian belakang kepala saat menyapu rambut saat wudu, Ustaz? Iya, dianjurkan. Artinya sampai tengkuk, bukan menyapu tengkuk. Bada abi muqaddam ra'sihi summa dhahaba biha ila qafahu. Nabi mulai dari depan kepala, ditarik sampai ke tengkuk bagian belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Allah alam bissawab. Itu ketika wudu ya. Baik, sepertinya sudah habis ya. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.